Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Ada Orang Utang, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita memasuki sesi yang kedua, yaitu membahas tentang keseimbangan motivasi yang diberikan oleh syariat Islam antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 14. Utang antara si kaya dan si miskin. Di bawahnya kami berikan satu pernyataan. Islam memberikan aturan yang berbeda antara si kaya dan si miskin agar terjadi keseimbangan. Bagaimana bentuk keseimbangan itu terjadi? Keseimbangan yang kami maksud adalah keseimbangan dalam berinteraksi. Sehingga ketika masing-masing komitmen dengan aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan terjadi keseimbangan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan aku jadikan sebagian kalian menjadi sumber fitnah bagi yang lain. Atasbirun, sejauh mana kalian bisa bersabar. Sehingga siapapun yang hidup di dunia ini pasti dia akan mengalami gesekan dengan orang lain, terutama orang yang berada di sekitarnya atau orang yang bermuamalah dengan dia. Sehingga dia akan mengalami gesekan dengan keluarganya, dia akan mengalami gesekan dengan tetangganya, dengan kawan-kawannya dalam satu kantor maupun teman kerja maupun teman-teman di sekolah maupun yang lainnya. Semua manusia yang berinteraksi dengan orang lain, pasti dia akan mengalami gesekan. Nah, kemudian, bagaimana caranya untuk memperkecil potensi gesekan itu? Jawabannya adalah dengan cara kita berusaha untuk menunaikan kewajiban kita. Kita masing-masing berusaha untuk menunaikan kewajiban kita masing-masing. Sehingga, dalam interaksi yang statusnya berbeda. Misalnya ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak. Masing-masing diberi oleh syariat kewajiban yang berbeda. Suami punya kewajiban tersendiri, istri punya kewajiban tersendiri. Orang tua punya kewajiban terhadap anaknya, anak punya kewajiban terhadap orang tua. Dan kehidupan yang ideal akan terjadi ketika suami melaksanakan kewajibannya dan suami melaksanakan kewajibannya kepada istri, istri juga melaksanakan kewajibannya kepada suami. Kalau seperti ini terjadi, maka tidak akan terjadi potensi gesekan yang berarti. Demikian pula ketika orang tua dengan anak. Anak melaksanakan kewajiban kepada orang tua melaksanakan kewajiban kepada anak. Maka tidak akan terjadi gesekan yang berarti. Seperti itu pula ketika kita membahas hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Antara atasan dengan bawahan. Ketika atasan melaksanakan kewajibannya kepada bawahannya, bawahan menunaikan kewajiban kepada atasannya, maka tidak akan terjadi gesekan yang berarti. Gesekan pasti terjadi, namun ada yang signifikan dan ada yang tidak signifikan. Sehingga untuk memperkecil potensi itu, yang harus dilakukan adalah tunaikan kewajiban masing-masing. Sehingga kalau sudah menunaikan kewajiban masing-masing, maka tidak akan saling menuntut. Suami kalau menunaikan kewajibannya kepada istri, istri nggak akan nuntut. Kewajibannya sudah ditunaikan. Dan demikian pula istri menunaikan kewajiban kepada suami, suami nggak bakalan nuntut karena kewajibannya sudah ditunaikan. Ketika mereka saling menunaikan kewajiban, maka dalam keluarga ini tidak akan saling menuntut. Makanya jangan dibalik, gitu ya. Istri, dia mempelajari apa saja kewajiban suami. Suami mempelajari apa saja kewajiban istri kepada dirinya. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka saling nuntut. Ya. Ini bang, coba kamu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini kepada istrimu. Nanti suami juga bilang, nah ini dek, kamu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini kepada suamimu. Akhirnya apa? Semangatnya semangat menuntut. Makanya yang ideal adalah semangatnya itu semangat menunaikan. Suami semangat menunaikan kewajibannya kepada istrinya dan juga sebaliknya. Istri semangat menunaikan kewajibannya kepada suaminya. Seperti itu pula hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Pemerintah semangat menunaikan kewajibannya kepada rakyatnya. Bukan semangat untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan memanfaatkan posisi dan jabatannya. Demikian pula rakyat, dia semangat menunaikan kewajibannya kepada pemerintah. Bukan semangat untuk menuntut agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi kalau seperti ini terjadi, maka yang akan muncul di masyarakat adalah kehidupan yang harmonis, kehidupan yang berimbang, karena antara satu dengan yang lain mereka semangat menunaikan kewajibannya. Demikian pula antara si kaya dengan si miskin. Orang yang berutang dengan orang yang menerima utang. Orang yang berutang dengan orang yang memberi utang. Masing-masing diberi oleh Islam, diberi oleh syariat, tugas yang berbeda. Diberi kewajiban yang berbeda. Maka kalau masing-masing menunaikan kewajiban itu, terjadilah keseimbangan. Tayyib, kita coba lihat keseimbangan motivasi antara si kaya dengan si miskin. Di antara cara syariat untuk menciptakan keseimbangan di tengah masyarakat adalah syariat menerapkan aturan yang berbeda antara satu karakter dengan karakter pasangannya. Antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara pemerintah dengan rakyat, dan begitu seterusnya. Baik. Demikian pula, antara orang yang mampu dan orang yang membutuhkan. Syariat memberikan aturan yang berbeda. Termasuk dalam hal ini adalah aturan dalam masalah utang piutang. Mereka yang kaya dimotivasi untuk memberikan pinjaman dan bantuan dana bagi yang tidak mampu. Sebaliknya bagi yang membutuhkan, dia dimotivasi untuk selalu menjaga kehormatannya, merasa tidak butuh dengan harta orang lain, mengedepankan sikap mandiri, dan seterusnya. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Ada orang giliran ketika dia butuh utang, Masya Allah, hadis-hadis tentang motivasi utang keluar semua. Lalu disampaikan kepada orang kaya. Pak, lihat ini Pak, pahalanya besar Pak ya kalau ngasih utang ke orang lain. Coba perhatikan ini. Ngasih utang sama dengan memberi sedekah, Pak. Memberi utang itu nanti kayak gini. Ya. Itu disampaikan oleh orang yang lagi butuh utang kepada orang yang punya uang. Sudah? Akhirnya, orang yang lagi butuh utang ini bisa mempengaruhi orang tersebut. Sehingga yang punya uang ini mau untuk memberikan utang. Begitu beliau sudah ngasih utang, tolong nanti dibayar bulan depan. Saya butuh ya bulan depan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Insya Allah akan saya bayar di bulan depan. Bapak catat ya, bulan depan. Giliran bulan depan, giliran dia sudah menerima utang, hadis tentang bahaya tidak tepat waktu, tentang bahaya tidak amanah terhadap harta orang lain, bahaya ketika orang itu membawa utang tapi berusaha untuk melupakan, dia nggak pedulikan sama sekali. Sehingga saat ditagih, ngilang. Bahkan kadang dia lebih galak dibandingkan yang memberi utang. Kadang dia marah-marah, kadang malah menimbulkan sengketa antara dia dengan yang memberi utang. Bukannya terima kasih, malah justru memarahi, menimbulkan sengketa. Jadi Anda bisa perhatikan, su'udzon itu kadang muncul dari orang yang menerima utang kepada yang memberi utang. Ketika dia nggak bisa menunaikan sesuai deadline, nggak bisa bayar sesuai dengan waktunya. Lalu pada saat dia ditagih, dia merasa risih. Ditagih lagi merasa risih. Akhirnya tiba-tiba dia marah, terus muncul su'udzon. Ada sedikit saja yang bisa memicu terjadinya gesekan, oh itu diperbesar. Kenapa tadi ketemu di pasar kok nggak nyapa? Tadi ketemu berpapasan di jalan kok diem saja? Apakah sudah menganggap saya ini musuh atau gimana? Padahal itu hanya su'udzon. Dia berhalusinasi seolah-olah bahwasanya yang memberi utang ini membenci dia. Ya. Atau dengan bayangan-bayangan yang lainnya. Padahal bisa jadi, wah tadi saya tidak tahu. Saya ini. Tadi di masjid kok milih tempat di situ, padahal saya kan di sini. Loh, saya tidak tahu kalau kamu di situ. Tapi jadi sensitif. Orang jadi sensitif itu gara-gara utang belum dibayar. Baik. Dan biasanya yang sensitif itu yang menerima utang. Jadinya utang memutus silaturahmi. Ma'ruf. Hal yang biasa terjadi di masyarakat. Gara-gara utang, hubungan mereka jadi pecah. Gara-gara akad utang, mereka jadi tidak akrab. Gara-gara utang, mereka jadi bermusuhan. Sebaliknya, mereka yang kaya dimotivasi untuk memberikan pinjaman bantuan dana bagi yang tidak mampu. Bagi yang membutuhkan, dia dimotivasi untuk menjaga kehormatannya. Merasa tidak butuh dengan harta orang lain, dan mengedepankan sikap mandiri, dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan berikan rincian motivasi bagi orang yang mampu, dan nanti kita akan bahas motivasi bagi yang tidak mampu. Secara umum, ada 4 motivasi yang ditujukan kepada orang yang mampu terkait utang. Yang pertama adalah motivasi sosial, yaitu memberi bantuan dana dalam rangka beramal. Yang kedua, larangan untuk mengambil manfaat maupun keuntungan apapun dari akad utang piutang, dari orang yang berutang. Yang ketiga, memberi kemudahan saat penyaluran dan kemudahan saat penagihan. Ya. Baik, nanti utang saya kasih ya, tapi kamu harus ngambil duitnya di tengah hutan. Saat penyaluran utang, itu dia buat repot itu. Kepada orang yang berutang itu dibuat repot. Nanti temui ini, hubungi ini, kamu minta rekomendasi dari sini. Oh, Masya Allah, panjang sekali. Harus ada banyak rekomendasi. Yang keempat, wajib memberi waktu tunda jika yang berutang belum mampu melunasi. Baik. Ada 4 motivasi yang diberikan oleh syariat terkait orang yang kaya dalam memberikan utang. Satu, motivasi sosial. Dalam arti adalah motivasi beramal. Dalam bahasa lainnya, cari pahala. Yang kedua, jangan ngambil manfaat apapun dari orang yang berutang. Yang ketiga, berikan kemudahan. Baik ketika memberi utang maupun ketika nagih utang. Yang keempat, wajib ngasih waktu tunda jika yang berutang tidak mampu untuk bayar. Kita simak dalil masing-masing. Yang pertama, memberi utang 2 kali sama dengan sedekah sekali. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana kasadaqatiha marratan." Setiap muslim yang memberikan utang kepada muslim yang lain 2 kali, maka statusnya seperti sedekah sekali. Sehingga dari sini, kita bisa menimbulkan bahwasanya utang, pahala utang, itu sama dengan setengah sedekah. Siapa yang ngasih utang 2 kali, maka dia sama dengan sedekah sekali. Anda ngasih utang 500 ribu, Orang yang utang lagi, kasih lagi 500 ribu. Allah subhanahu wa ta'ala mencatat baginya seperti sedekah 500 ribu. Yang kedua, seseorang akan dibantu oleh Allah selama dia membantu saudaranya. Di sini ada keseimbangan antara amal dengan balasan. Amal itu ekivalen dengan balasan. Maka ada satu kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sejenis, disebut sejenis, artinya dia ekivalen, meskipun bisa jadi volumenya berbeda. Sejenis dengan amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Baik. Apa saja balasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang berbuat baik kepada yang lain? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan kesusahan orang mukmin, kesusahan orang muslim dari kesusahan dunia. Dia mengalami kesusahan dunia kemudian kita bantu sehingga jadi mudah. Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan berikan dia keringanan, ya. Allah akan mudahkan dia dari salah satu kesulitan di hari kiamat. Maka Allah akan ringankan dia untuk ketika menghadapi kesusahan di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin. Dan siapa yang memudahkan orang yang mengalami kesulitan. Sehingga jangan dibalik. Kalau bisa dibuat mudah, ngapain dibuat sulit? Tapi orang kan bilangnya enggak kayak gitu. Kalau bisa dibuat sulit, ngapain dibuat mudah? Sehingga apa? Dibuat sulit. Prinsip apa itu? Ngurus administrasi misalnya ya. Kalau bisa dibuat sulit, kenapa dibuat mudah? Sampai yang nggak ada hubungannya, itu dijadikan sebagai syarat. Ini hubungannya apa kok jadi syarat? Ya. Ini kamu harus ini. Nanti untuk bisa dapat ini, syaratnya A, B, C, D. A, B, C, D sudah dipenuhi, Pak ini belum dilegalisir. Ya. Kenapa nggak ngomong gitu ya? Syaratnya fotokopi ijazah, fotokopi apa misalnya KTP, fotokopi sudah dilampirkan fotokopi-fotokopi. Ketika sudah datang di meja, ini belum dilegalisir Pak. Ini yang ini belum dapat tanda tangan dari ini, nanti tolong minta tanda tangan dari RT RW. Subhanallah. Ini apa hubungannya gitu ya? Jadi administrasi negara itu seolah-olah diragukan. Ya. Saya meragukan KTP Bapak. Minta legalisir dari kecamatan. Nanti tanda tangan RT RW. Dan seterusnya. Tapi seharusnya prinsip itu dibalik. Kalau bisa dibuat mudah, ngapain dibuat sulit? Jangan dibalik. Kalau bisa dibuat sulit, ngapain dibuat mudah? Tapi nanti kita akan bahas itu lebih detail di kajian tentang fikih ASN ya. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu 'alaihi, maka Allah akan berikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Wa man satara 'ala muslimin, dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa sih manusia yang hidup tanpa aib? Ya. Bagi yang tidak memiliki aib, ngacung, angkat tangan. Saya enggak lihat ya. Tidak mungkin ada. Kita semuanya pasti punya aib. Baik aib fisik maupun aib karakter. Aib kepribadian dan sifat. Semua manusia pasti punya aib. Maka kalau kita melihat ada seorang muslim yang dia punya aib, dia punya cacat, apapun itu, jangan Anda ceritakan ke yang lain. Dan ketika kita berusaha untuk menutupinya, menyimpannya, sehingga orang lain tidak tahu, balasannya luar biasa. Allah akan tutupi aibmu. Allah tutupi cacatmu. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah akan membantu hambanya selama sang hamba membantu saudaranya. Subhanallah. Masyaallah. Ini banyak sekali ya keutamaan yang diberikan oleh Islam bagi orang yang membantu orang lain. Dan sebaliknya, Islam juga memberikan ancaman bagi orang yang suka menyusahkan orang lain. Salah satu di antaranya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam doa beliau, Allahumma shkuk, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an, fashakku alaihim, fashkuk alaihim. Ya Allah, siapa yang ngurusi urusan umatku? Siapa yang dia mendapatkan amanah untuk ngurusi di antara urusan umat beliau? Fasyaqqa alaihim. Lalu orang ini menyusahkan amanah urusan itu. Dia menyusahkan ketika ada orang mau ngurus ini dibuat repot, ini dibuat repot. Fasyquq alaihim. Maka susahkanlah kehidupan orang yang mendapatkan amanah itu. Dan ini kan bahaya sekali. Pak, balik dulu pak. Balik lagi. Subhanallah. Kita bolak-balik ke kantor ini berapa kali? Ya, saya kurang lebih 5-6 kali. Tapi alhamdulillah berhasil. 5-6 kali berhasil. Ya. Makanya, adanya calo itu bukti bahwasanya sistem seperti ini tidak sehat. Akhirnya masyarakat merasa repot, udah lah, kasihkan ke apa calo atau ke siapa. Yang penting pokoknya nanti saya terima beres. Dan potensi dibuat sulit itu terkadang dipermudah karena apa? Karena pakai sogok. Nah, jadi ada potensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Demikian pula orang yang dia suka menggali aib orang lain. Sehingga, Masya Allah ya, sampai disampaikan dalam kajian. Ini punya kesalahan ini, nyebut nama. Kadang dia, kalau sudah gerenengan, kalau sudah rasan-rasan, sudah apa menggibah orang lain, itu Masya Allah. Yang detail-detail aja diangkat. Yang orang gak kepikiran, itu diangkat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan ancaman bagi orang yang seperti ini. Barang siapa yang membuka aib orang lain yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, maka Allah akan mencari-cari. Man tatabba'a auratil muslimin. Siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain sama muslim, maka Allah Ta'ala akan mencari-cari kesalahannya. Ya. Meskipun dia bersembunyi di rumah orang tuanya. Maka bahaya kebiasaan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, di antara bentuk membantu orang lain. Baik, kepentingan kita dari hadis ini adalah kalimat yang terakhir, Anda bisa perhatikan. Yang kaitannya dengan masalah utang. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Dan yang dimaksud saudara di sini adalah saudara seiman. Saudara karena iman. Sesama mukmin. Di antara bentuk membantu orang lain adalah dengan memberikan bantuan secara finansial. Bahkan Anda bisa menolong orang lain dengan uang, dengan dana dalam waktu yang sangat lama. Yaitu bentuknya adalah memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Ini berapa lama? Ya, 3 tahun. Sekian tahun, kadang gak dibayar-bayar dalam waktu yang lama. Berarti selama utang itu belum dibayar, Anda sedang menolong orang itu. Karena kan dia punya kewajiban untuk bayar. tapi nggak dibayar-bayar dalam waktu yang lama, maka di posisi ini Anda sedang menolong orang itu dalam waktu yang lebih lama. Jadi, kalau kita menolong orang lain secara fisik itu kan terbatas. Kamu bisa bantu si A berapa lama? Ya paling sekian menit, sekian jam, baru kemudian kita sudah sudah meninggalkannya. Tapi kalau kita membantu orang lain dalam waktu yang lama, itu bentuknya adalah utang. Masya Allah. Kemudian motivasi ketiga. Kita masih di bagian pertama ya, yaitu motivasi sosial. Allah merahmati orang yang mudah dalam menagih utang. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada." Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya. Menagih hak bisa menagih utang, atau menagih gaji, atau menagih bayaran atas transaksi jual beli yang belum dilunasi, dan seterusnya. Secara umum ini adalah motivasi bagi setiap muslim untuk mengedepankan sikap toleransi. Memudahkan orang lain dalam bermuamalah, tidak pelit, dan tidak suka menyusahkan orang lain. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, "Fihi al-haddu 'ala as-samaha fil mu'amalah wa isti'mali ma'ali al-akhlaq." Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk bersikap toleran ketika bermuamalah dan menggunakan akhlak yang mulia. Wa tarkil mashaha, dan juga berisi motivasi untuk meninggalkan permusuhan, sengketa. Walhaddi ala tarkit tadyiq, dan motivasi untuk tidak menyusahkan orang lain. Bil mutalabah, ketika dia menuntut hak. Wa akhdhil afwi minhum, dan suka memaafkan mereka. Masyaallah. Dan itu berat jemaah. Orang punya karakter ya, susah marah, gampang memaafkan. Wah, coba. Kalau dibalik gimana? Gampang marah, susah memaafkan jadinya. Ya. Ini ada karakter, kalau marah itu susah, tapi maafkan gampang. Jangan dibalik. Suka marah, gampang suka marah, susah memaafkan. Ini karakter yang gak baik. Dan dalam bermuamalah, kita diminta oleh syariat kedepankan toleran. Ya. Gunakan akhlak yang mulia. Karena orang ketika suka sengketa, gampang marah, maka masyarakat akan mencatat, wah, orang ini akhlaknya dalam pertimbangan. Ya. Akhlaknya masih dipertimbangkan. Sehingga bisa jadi dia akan dihindari orang lain karena masalah akhlaknya yang kurang baik. Yang keempat, Allah mengampuni dosa hambanya yang memutihkan utang untuk orang lain. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Kana tajirun yudayinun nas." Dulu ada pedagang yang dia suka ngutangi orang lain. "Fa idza ra'a mu'siran," kalau dia menjumpai ada orang yang kesulitan, "qala li fityanihi," maka dia sampaikan kepada pembantunya, "Tajawazu anhu," putihkan utangnya. "La'allallaha ayyatajawaza anna," semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Jadi pedagang ini, beliau berharap ampunan dari Allah dengan cara membebaskan utang-utang teman-temannya. Berharap ampunan dari Allah dengan cara membebaskan utang. Fatajawazallahu anhu, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Baik, siapakah orang ini? Coba kita lihat di riwayat yang lain. Dalam riwayat lain dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu dinyatakan, bahwa orang yang diceritakan di atas sama sekali tidak memiliki amal ketika dihisab, selain suka memutihkan utang orang lain, suka membantu memberi utang, dan dia suka membebaskan utang. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut, husiba rajulun mimman kana qablakum. Ada orang di kalangan umat sebelum kalian, dia muslim, dia mukmin. Ada orang di kalangan umat sebelum kalian yang dia dihisab. Falam yujad lahu minal khairi syai', dan dia tidak punya amal baik sama sekali. Illa kecuali annahu kana rajulan musiran. Orang ini tuh gampangan. Ya, lumo, royal, gampangan. Wa kana yukhalitun nas, dan dia banyak berinteraksi dengan orang lain. Fakana yaqulu li ghilmanihi, dia sampaikan kepada pembantunya, tajawazu anil mu'sir, yang punya kesulitan enggak bisa bayar utang, bebaskan. Qala, kata Nabi SAW, faqala Allahu azza wa jal, Allah Ta'ala berfirman, li malaikatihi, kepada para malaikatnya, nahnu ahakku bidhalika minhu, tajawazu anhu. Kita lebih berhak, lebih layak terhadap akhlak seperti ini, yaitu suka mengampuni, suka memaafkan, daripada orang ini. Tajawazu anhu, karena itu, ya, ampuni dosanya, ampuni kesalahannya. Subhanallah. Maka Allah Ta'ala mengampuni kesalahan orang ini disebabkan karena dia tidak, atau dia suka apa, memberikan kemudahan dan suka memberikan maaf kepada orang lain, dan interaksinya gampangan ketika bermuamalah. Yang kelima, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar tidak terlalu bernafsu ketika menagih utang. Tidak terlalu bernafsu ketika menagih utang. Ya, jadi kalau ditagih, kita dikedepankan prinsip gampangan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin wafin aw ghairi wafin." Siapa yang menuntut hak, siapa yang nagih utang atau nuntut hak yang lainnya, maka hendaknya dia tagih dengan cara afafin, dengan cara terhormat, dengan tenang, tidak terlalu bernafsu, tidak terlalu ambisi. Jangan nagih sambil marah-marah, jangan nagih sambil misalnya ngancam-ngancam. Wafin au ghairi wafin, baik nanti dibayar maupun tidak dibayar. Baik dibayar maupun tidak dibayar, tagih dengan cara terhormat, tidak terlalu ambisi. Baik, baik dilunasi maupun tidak dilunasi. Sudah? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak yang mulia ketika menagih. Ya, kalau menagih itu yang sopan. Sebagaimana yang ditagih berikan sikap yang sopan. Sehingga ketika dia ditagih, dia tidak marah-marah, yang nagih juga tidak marah-marah. Kalau ini sama-sama marah kan jadinya berantem. Baik, berarti buku ini juga bisa diberikan, Pak, kepada orang yang ngasih utang. Ya. Kalau kemarin kan, ya, Mas Anto ngasih buku ini ke Mitro untuk nagih utang. Nah, sekarang dibalik, Mitro ngasih buku ini ke Mas Anto. Nah, ini wocanan ya, baca, ya. Bahasanya nagih utang ini harus sopan, harus yang baik, ngasih kemudahan, dan seterusnya. Jangan suka marah. Baik. Ya, sah-sah saja. Jadinya kan memang fungsinya ganda buku itu. Pertama, bisa digunakan untuk mengingatkan orang yang berutang agar segera melunasi utangnya. Ya. Cepat lunas lebih bagus. Atau yang kedua, sebaliknya. Ya. Agar dipelajari oleh orang yang mampu, sehingga dia termotivasi untuk menjadi orang yang baik hati, suka membantu orang lain dengan memberikan utang.

Kadang ada yang meminta saya untuk ikut terlibat dalam memberikan mediasi dengan bank. Dan karena branch manajernya sudah kenal gitu ya, dan kita juga sudah akrab, jadi untuk menggunakan skema yang sesuai syariat mereka bersedia. Sehingga kita arahkan, bank pinginnya seperti apa? Oh, kayak gini skemanya, baik. Nah, ketika mereka sudah membuka skema itu, lalu kita arahkan, bagaimana kalau skemanya diganti kayak gini? Perubahannya, ada perubahan ya, ada perubahan. Beberapa kita ubah. Dan mereka bersedia, walhamdulillah. Kalau bisa seperti itu, insya Allah akad yang dilakukan sesuai syariat. Sehingga kita bertemu pengusaha, kemudian pihak bank, lalu kami dihadirkan untuk memberikan mediasi, untuk memberikan arahan kira-kira akad yang lebih sesuai bagaimana. Nah, kalau itu bisa diterapkan di kota Anda, misalnya Bapak meminta meminta arahan kepada salah satu asatidzah Ahlussunnah yang ada di kota Bapak, kemudian nanti minta untuk ketemu dengan pihak bank. Sehingga urusannya dengan pihak bank, bukan dengan konsumen. Dengan pihak bank. Lalu konsumen juga boleh dihadirkan, calon pembeli Anda yang serius tadi. Nah, kemudian minta arahan kepada Ustadz, bagaimana caranya berakad yang sesuai syar'i. Kalau banknya menerima, walhamdulillah. Dan lakukan sesuai dengan arahan itu. Nah, sederhananya begini, karena orang ini, calon konsumen Anda, dia mau beli rumah, tapi tidak bisa bayar tunai, kemudian menggunakan bantuan bank. Intinya adalah hindari keterlibatan akad utang, intinya di situ. Hindari keterlibatan akad utang, sehingga dalam transaksi itu jangan sampai ada akad utang. Karena kalau ada akad utang, ada akad qard, jadinya tidak boleh ada margin sedikit pun yang didapatkan oleh bank. Tidak boleh ada keuntungan bank. Hindari semua bentuk qard kalau ingin mendapatkan keuntungan. Hindari semua bentuk qard, ya, baik yang terutama yang dilakukan oleh pihak yang memberikan uang atau yang mengandung syubhat qard, yang mirip dengan qard. Ini sangat mirip dengan qard. Nah, saya khawatir ini masuk kategori qard sehingga nanti tidak boleh ada keuntungan. Itu prinsip yang umum ya. Jadi jika bank ingin untung, jika lembaga keuangan syariah ingin untung, prinsipnya kan satu. Jangan lakukan akad qard atau yang mengandung syubhat qard. Qard kemarin kita sudah paham ya, yaitu akad utang. Jangan lakukan akad utang atau akad yang dia mirip utang. Ini sangat mirip dengan utang, seperti wakalah ya. Kenapa itu dipermasalahkan oleh para ulama? Karena di situ mengandung syubhat qard yang dominan. Sehingga orang ketika melihat, wah ini lebih dekat kepada akad utang daripada akad jual beli. Baik. Karena untung itu didapatkan dari akad jual beli. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradhim minkum. Jangan makan harta orang lain dengan cara yang batil kecuali melalui tijarah, perdagangan. Dan perdagangan di situ tentu saja ada faktor jual beli. Bukan utang piutang. Antara demingkum yang saling ridho di antara kalian. Jadi saling ridhonya adalah untuk akad perdagangan. Makanya jika LKS ingin untung, dan tentu saja yang namanya bank kan harus dapat margin. Dia ngasih kucuran dana misalnya sekian ratus juta, kalau tanpa margin ya mereka tidak bakalan mau, ini berat. Karena itu jika LKS ingin dapat margin, ingin untung, apa yang harus dilakukan? Lakukan akad, gunakan akad jual beli. dan jual belinya harus jual beli yang real. Ya. Sehingga sebenarnya ketika kami diminta untuk memberikan arahan, diminta untuk jadi mediator dalam transaksi antara bank dengan pengusaha, kita cuma pastikan jangan sampai terjadi akad qard. Satu. Yang kedua, jangan terjadi syubhat qard. Dan kita arahkan ke sini. Pokoknya bank lakukan akad jual beli. Kita pastikan di situ. Kalau banknya bersedia, selesai. Berarti bank nanti berhak untuk mendapatkan keuntungan. Sudah? Nah, terus yang perlu Anda lakukan gimana? Anda jual rumah ke bank syariah. Lalu setelah dibeli oleh bank syariah, berikutnya Anda jual, bank syariah menjual rumah itu ke calon konsumen. Calon konsumen yang serius tadi. Sudah, dari sini bank berhak untuk mendapatkan margin. Dibeli dengan cara kredit. Ya, dibeli oleh calon konsumen dengan cara kredit. Dan bank berhak untuk mendapatkan margin sesuai yang disepakati antara bank dengan calon konsumen. Kalau seperti ini yang dilakukan, insya Allah praktek transaksinya halal. Sehingga Anda tidak terlibat dalam transaksi riba ketika ada calon konsumen yang ingin melakukan KPR dengan bank syariah. Cuman saya tidak tahu apakah itu bisa diarahkan atau tidak. Karena tadi kita sudah sampaikan dalam pengantar, kadang ada branch manager yang bersedia dan ada kadang ada yang tidak, pokoknya ikuti aja SOP seperti ini. Dia tidak bersedia ketika dilakukan perubahan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya tentang uang hasil asuransi. Nah, misalkan saya kan sudah pernah membayar asuransi senilai 50 juta. Karena terjadi sesuatu, ada klaim, saya mendapatkan uang misalkan 75 juta. Uang yang sisanya 25 juta itu, apa boleh saya kasihkan pada orang-orang terdekat saya? Misalkan asisten rumah tangga atau tetangga yang lagi terlilit hutang, Ustaz. Bentuknya uang atau bantuan yang dari asuransi? Dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang. Iya. Baik. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama, seperti yang kita ketahui bahwa dalam akad asuransi yang seperti Anda ceritakan, ini dibangun di atas prinsip batil. Ya. Dibangun di atas prinsip batil. Apa bentuk prinsip batilnya? Goror. Dan gorornya goror besar. Ya. Karena di situ ada kesepakatan, saya akan bayar premi, dan nanti kalau saya mengalami klaim tertentu, maka semua resiko harus kamu tanggung. Itulah prinsip asuransi. Lalu, dari prinsip yang batil ini, ada untung. Ada untung. Sudah, dari prinsip batil, muncul keuntungan. Baik. Berlakulah satu kaidah, kullu ma yubna ala batilin fa huwa batil. Kullu ma yubna ala batilin fa huwa batilun. Semua yang didapatkan, semua yang dibangun dari prinsip batil, maka statusnya batil. Sehingga keuntungan itu kan dari transaksi goror yang batil tadi. Baik. Selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah margin 25 juta itu bisa nggak disebut margin ini? Atau intinya, ya pokoknya kelebihan uang 25 juta itu, ini haknya siapa? Ini hak siapa? Jawabannya adalah hak yang memberi. Jawabannya hak yang memberi. Karena si pemberi ini memberikan tadi melalui akad yang batil. Sehingga akad ini dibatalkan. Akad yang batil ini dibatalkan. Sebagai konsekuensinya, Anda berhak dapat premi utuh. Dulu bayar 50 juta, ya balik 50 juta. Dan kalau dia kembalikan lebih, maka dikembalikan ke pemberi. Pemberinya siapa, Pak? Ya, asuransi tadi. Perusahaan asuransi. Nah, yang jadi masalah, perusahaan asuransi ini sistemnya nggak menerima. Sehingga 25 juta itu ketika dikembalikan, wah, mereka bingung, nah ini mau dimasukkan kemana, dialokasikan kemana. Sistem mereka tidak menerima. Dalam arti, Anda akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan ini. Ya. Coba, ada nggak yang menerima? Kalau mereka bisa menerima, alhamdulillah, Anda kasihkan 25, Pak, sudahlah, kemarin kita batalkan, nah, kembalikan ini kelebihannya. Terus lembaga asuransi itu menerima, kemudian dimasukkan ke kas mereka. Nggak jadi masalah. Tapi kalau mereka tidak menerima, sistemnya tidak menerima, bagaimana? Nah, ketika mereka tidak menerima, ini menolak, misalnya. Sistemnya menolak. Maka dana 25 juta ini dikembalikan ke Baitul Mal. Karena Baitul Mal itu menjadi kantong, salah satunya adalah dana syubhat atau dana yang terlarang, termasuk juga harta milik orang lain tapi nggak jelas siapa pemiliknya, atau harta milik orang lain tapi ketika dikembalikan kepadanya dia nggak mau nerima. Maka dikembalikan ke Baitul Mal. Nah, dana Baitul Mal ini kan nanti fungsinya untuk kepentingan umum. Untuk kepentingan umum. Sehingga kembali ke negara. Baik, nah Baitul Mal di negara kita kemana ini? Kita juga kesulitan menyalurkan ke Baitul Mal. Nah, kata kuncinya di sini, kepentingan umum. Berarti Anda kembalikan ke kepentingan umum. Ya. Kembalikan untuk kepentingan umum. Baik. Kepentingan umum contohnya apa, Pak? Pasum. Cukup banyak kepentingan umum di negara kita, ya. Pasum, kemudian Pasos, termasuk bangunan-bangunan yang ada kaitannya dengan agama, ya, sosial keagamaan, masjid, musola, kemudian TPA, dan aneka kepentingan umum yang lainnya. Anda bisa gunakan untuk itu. Terus fakir miskin boleh enggak? Fakir miskin insya Allah tidak masalah, karena fakir miskin termasuk di antara orang yang wajib untuk ditanggung oleh negara. Atau bahasa lainnya adalah fakir miskin orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari Baitul Mal di negara tempat dia tinggal. Baik, lalu boleh nggak diberikan ke orang terdekat? Jika Anda dapat manfaat dari proses pemberian itu, sebaiknya jangan Anda lakukan. Contohnya, dikasihkan ke pembantu, boleh nggak? Sebenarnya kalau pembantu ini miskin, dia berhak. Cuman kan nanti efeknya begini. Kalau pembantu ini saya kasih 25 juta, maka mungkin kerja dia akan semakin apa? Itu buzzer, ya. Jadi buzzer sehingga kerja dia jadi semakin semangat. Anda dapat manfaat dari situ. Makanya boleh saja pembantu jika dia miskin mendapatkan itu, tapi pastikan bahwasanya Anda tidak mendapatkan manfaat apapun. Misalnya cuma dikasih 1 juta atau berapa yang nilainya tidak terlalu besar, ya. Lalu sampaikan, ini dari Baitul Mal. Ini dana untuk Baitul Mal, tapi saya kasihkan ke kamu karena saya tidak bisa menyalurkan ke Baitul Mal. Nah, pembantu kan tidak ngerti Baitul Mal itu apa. Yang penting pokoknya nompok duit, dia senang tompo gitu, ya. Dia nerima uang yang langsung dia terima. Tayyip. Wallahu ta'ala. Baik, silahkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang memberi hutang dan mengutangi, ya, Ustaz. Jadi, ada beberapa saudara lebih dari satu itu sering meminjam uang. Memang dalam keadaan itu. Kemudian setelah dipinjami itu, usaha untuk mengembalikan itu kurang gitu loh Ustaz. Jadi saat mereka punya uang itu, dia itu ngambil cicilan HP atau membeli baju gitu Ustaz. Kemudian saat butuh lagi itu ke saya lagi. Memang saat butuh itu memang butuh untuk membayar anak atau buat masak gitu Ustaz. Jadi saya itu ada pikiran pengen bantu tapi kok ya masih utang di sana lagi gitu loh. Yang kemarin belum kok sekarang utang lagi gitu loh. Saya bingung jadi harus bantu apa enggak ya Ustaz dalam keadaan seperti itu. Masih. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, jadi sepupu saya ini adalah kerja di teller bank. Kemarin dia tanya tentang hukum kerja di bank. Setelah saya menjelaskan itu, ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, yaitu saat dia menanyakan, kalau misalnya kerja di bank itu haram, gimana dengan orang-orang yang nabung di bank sekalipun dengan akad wadiah, itu kan juga butuh teller, juga butuh CS, juga butuh orang untuk kerja di bank. Gimana caranya mereka bisa nabung kalau nggak ada pegawainya? Katanya tanya gitu. Habis itu kalau di bank itu nggak boleh ada riba untuk kelebihan hutang, terus gimana bank untuk membayar gaji pegawainya gitu. Sudah sekat itu aja, terima kasih. Dia kerja di bank syariah atau bank konven? Bank ini, bank konven. Bank konven. Milik daerah. Baik. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk kasus yang pertama, sebenarnya ini lebih kembali kepada masalah pendidikan ya. Ketika ada orang yang dia berkali-kali melakukan tindakan yang keliru, baik disengaja maupun tidak disengaja, apa yang harus dilakukan? A yang sering pinjam uang tapi dia tidak semangat mengembalikan, ini punya karakter yang kurang baik. Yaitu dia kurang begitu perhatian dengan kewajibannya, terutama kewajiban kepada orang lain. Kita perlu lihat faktornya. Apakah faktornya karena memang dia betul-betul butuh, ataukah faktornya karena dia ya orangnya tidak begitu memperhatikan antara keseimbangan kebutuhan dengan keinginan. Sehingga dia pengen ini gampang beli, tapi ternyata menggunakan uang orang lain. Ada banyak pertimbangan yang perlu dilihat. Jika yang terjadi adalah karena masalah yang kedua, memang orangnya itu suka gaya gitu ya. Gaya gimana? Pengennya HP yang bagus. Padahal kan pekerjaannya kayak gitu kok pengen HP bagus. Pakaiannya sering yang baru, harus bagus, yang mahal. Jam tangannya branded. Tasnya branded. Yang mampu saja mungkin dia tidak mengambil yang seperti itu. Yang kadang kurang mampu, dia berusaha untuk terlalu tinggi seleranya. Jadi memang orangnya punya masalah di bagian selera, terlalu mengejar selera yang lebih tinggi. Nah, kita sarankan untuk yang seperti ini, barangkali sesekali waktu sedikit diberi peringatan. Tujuannya bukan karena masalah pelit, tapi tujuannya peringatan itu adalah untuk pendidikan. Gimana caranya? Bisa dalam bentuk nasihat, bisa juga dikasih peringatan terkait bahaya utang, Anda kasih hadiah buku tentang utang, ya. Atau yang lainnya, Anda tunjukkan atau Anda kasih kajian tentang bahaya utang, sehingga ketika dia tahu seperti itu, dia akan mikir. Ya. Maka jangan sampai membebani diri disebabkan karena mengejar keinginan. Ada salah satu jamaah ya dalam kajian yang kami selenggarakan atau dalam kajian umum sebelum pandemi. Dia tanya begini, saya punya uang 3 juta. Kemudian saya pengen beli motor yang baru, waktu itu harga 12 juta. Kajiannya sekitar tahun 2017 atau 2016. Ya yes, pokoknya cukup lama kajian itu. Punya uang 3 juta, dia mau beli motor baru harga 12 juta. Terus tanya, tolong jelaskan bagaimana akad yang syar'i. Kemudian saya sampaikan, saya tidak perlu bahas akad syar'i di sini. Nggak perlu bahas akad syar'i. Kenapa? Duit Anda 3 juta, ngapain beli motor 12 juta? Beli saja motor 3 juta, kan selesai. Jadi duit 3 juta, beli motor 3 juta. Sesuai dengan kemampuan. sehingga tidak perlu ngejar yang bagus, sementara Anda akan terbebani dengan utang. Jangan bicara akad syar'i dulu. Kita mempertimbangkan antara kemampuan dengan kebutuhan. Yang penting kan motor. Motor 3 juta, yang bekas ada nggak? Sehat pak, motor 3 juta. Ya, mungkin sekitar tahun motor tahun 2010, 2010-an itu masih di angka 3 juta masih dapat. Baik, beli motor yang seperti itu. Yang penting kan motor bisa dipakai sesuai dengan fungsi. Antara yang baru dengan yang lama kan fungsinya sama. Ya, cuman bedanya apa? Ya, mungkin bau asapnya beda kan gitu ya. Tayyip. Nah yang seperti ini mungkin perlu dikasih pelajaran jika tujuan Anda untuk pendidikan. Tapi kalau semangat Anda adalah saya ingin dapat pahala, silahkan bantu. Tapi dia berulang pak. Ya, justru itu. Ketika berulang, barangkali muncul dalam diri Anda perasaan gak enak. Sementara ini kan masih keluarga. Ya gak apa-apa, saya bantu. Ya, sehingga Anda menahan diri untuk sabar. Dan Anda tetap mendapatkan peluang pahala besar dengan cara membantu orang yang membutuhkan. Dan kalau nilainya kecil, mungkin sebaiknya bukan utang, tapi sedekah. Anda kasih dalam bentuk sedekah, sudah nggak usah dikembalikan. Yang kemarin saja dikembalikan, karena nilainya gede. Jadi kalau nilainya gede, mungkin Anda bisa dalam bentuk utang. Kalau nilainya kecil bagi Anda, Anda bisa kasih sedekah. Wallahu a'lam. Nah, kemudian tentang syubhat tadi yang bekerja di bank. Jadi betul memang ada keseimbangan antara posisi bank dengan posisi nasabah. Cuman begini ya. Kalau ada sebuah kemaksiatan dan di tengah kemaksiatan itu ada salah satu yang bukan maksiat, hal yang mubah. Dan hal mubah itu dilakukan oleh atau dibutuhkan oleh masyarakat. Maka, ya, jangan terlibat di bagian maksiatnya, tapi terlibat di bagian yang dibutuhkan masyarakat. Nah, masalahnya ini nggak bisa dipisahkan. Kalau nggak bisa dipisahkan, berarti Anda jangan terlibat di dalam, tapi terlibat di luar. Tapi berada di luar. Sudah? Saya hanya memanfaatkan, tapi saya tidak terlibat dalam proses. Makanya begini, dalam membahas bank, kita selalu tekankan jangan terlibat dalam sistem. Tapi Anda terlibat sebagai pengguna. Ya kan? Kita nggak kena dosanya. Terus nanti siapa yang harus di situ? Ya terserah, itu bukan urusan kita. Kita hanya mengingatkan. Dan sebenarnya mengingatkan di sini bukan tujuannya dalam rangka membubarkan. Tapi tujuannya adalah dalam rangka memperbaiki. Sehingga kita sampaikan, di sini bermasalah, di sini bermasalah. Terus gimana? Apa harus bubar? Wah, nanti kalau bubar sistem ekonomi gimana? Apakah kita mengatakan bubar? Enggak. Lah yang harus kita lakukan apa? Memperbaiki. Bisa nggak sistem ini diperbaiki? Namanya sistem pasti bisa. Karena mereka manusia, kita juga manusia. Ya. Itu kan masalah gini aja. Dia punya ide, punya gagasan, dia terapkan ide itu. Saya punya gagasan, saya terapkan gagasan saya. Nah, tinggal kita beradu sistem. Yang ini sistemnya A, yang ini sistemnya B. Mana yang lebih sesuai syariat? Kan begitu. Jadi, adanya ajakan untuk menghindari riba, dakwah untuk menghindari riba, bukan dalam maksud membubarkan. Ya, mereka tidak mengatakan bubarkan, tapi dalam maksud untuk memperbaiki. Nah, sementara ketika belum bisa diperbaiki, Anda jangan berada di dalam, tapi berada di luar. Memanfaatkan, tapi tidak masuk dalam sistem. Dipahami insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan izin bertanya, apakah janji seseorang merupakan utang Ustaz? Misalnya saya berjanji untuk melakukan ini dan itu, namun tidak ditepati atau dilaksanakan karena sebab satu dan lain hal. Mohon pendapatnya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik, tentang kalimat apakah janji itu utang? Ada satu pernyataan yang sangat ma'ruf. Al-wa'du dain. Janji itu utang. Kalimat ini secara makna benar ya. Yang namanya janji itu utang. Karena ketika orang berjanji, dia diminta untuk menepati janjinya. Namun, apakah menepati janji itu bersifat wajib ataukah anjuran? Coba kita lihat di sini. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmil wafa bil wa'di. Ulama beda pendapat tentang hukum memenuhi janji. Pendapat yang pertama, memenuhi janji hukumnya mustahab walaysa biwajibin diyanatan. Memenuhi janji itu hukumnya anjuran dan tidak wajib sebagaimana layaknya membayar utang. Dan ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur. Coba kita lihat. Ini adalah pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambali, Zahiriyah, dan Malikiyah jika janji itu sifatnya hanya janji belaka tanpa ada konsekuensi. Karena Malikiyah membagi janji itu ada dua ya. Ada janji yang sifatnya pribadi, tidak memberikan konsekuensi, dan ada janji yang pakai konsekuensi. Jadi kalau yang kedua ini, jika tidak ditepati, merugikan yang lain. Kalau kamu berhasil memanjat pohon itu sampai ujung, ini tak kasih uang 100 ribu. Ya, dia termotivasi dipanjat pohon itu sampai ujung. Balik, mana uang 100 ribu? Loh, menepati janji kan tidak wajib. Itu dalam madzhab Malikiyah harus dikasih. Kenapa? Kalau kamu nggak ngasih merugikan dia. Tapi kalau sebatas janji mujarrad, ya. Besok saya akan ke rumahmu tak kasih uang 100 ribu. Dalam madzhab Malikiyah ini tidak wajib untuk ditepati sebagaimana utang. Dan tadi ya, ini pendapat jumhur. Tapi kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya menepati janji hukumnya wajib, di mana haram untuk tidak menepatinya bila udhrin, jika dilakukan tanpa uzur. Dan ini salah satu pendapat dalam madzhab Hambali dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serta Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Baik. Kemudian mana dari pendapat ini yang lebih mendekati? Wallahu ta'ala alam, kalau kita perhatikan pendapat jumhur, insya Allah pendapat jumhur itu lebih dekat. Terus bagaimana dengan maksud sabda Nabi SAW, ayatul munafiqi thalathun. Tanda munafik ada tiga, salah satunya adalah, wa idha wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji, suka mengingkari. Jawabannya disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab. Hadis ini berlaku bagi orang yang berjanji, namun ada niat dalam dirinya dari awal untuk tidak menepatinya. Sehingga ketika dia berjanji, niatnya menipu. Tak kasih janji dengan maksud untuk menipu. Tapi kalau dia berjanji dan ada niat dalam dirinya untuk menepati, namun kemudian dia tidak wujudkan, maka menurut pendapat jumhur, orang ini tidak berdosa. Wallahu ta'ala alam. Jadi ada khilaf dalam masalah ini. Dan ini masuk dalam kajian masail fiqhiyah. Kajian fiqih. Ada pendapat A, ada pendapat B. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Namun tidak detail. Terus alasan masing-masing apa tidak kita sampaikan. Mengingat keterbatasan waktu. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.